Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Madinah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خير الدين أعزني الله وإياكم. Insyaallah taala kita akan lanjutkan sebagaimana biasa pelajaran tafsir yang kita bacakan dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman di tafsir Kalam Al-Mannan atau yang lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan ayat yang berikutnya, perlu zikir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Zikir in nafa'ati dzikra. Naam, berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Tidak terasa ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pada malam hari ini kita sudah menginjak tanggal 1 Syaban 1443 Hijriah. Ini berarti khairin rahimani wa rahimakumullah, sekitar sebulan lagi kita akan memasuki bulan yang mulia. Naam, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, qiyam wa siyam dan ibadah-ibadah yang lainnya yang banyak di bulan Ramadan. Amin ya mujibas sa'irin. Kemudian tanbih pula ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh para ulama dan ini juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di bulan Sya'ban adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-iktar minas siyam. Nah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berupaya untuk mencontoh beliau, meniru beliau pada bulan Syaban yang beliau lakukan adalah al-iktar minas siyam. Banyak berpuasa, banyak berpuasa. Nah, hampir beliau berpuasa pada seluruh bulan kecuali sedikit. Dan ini sebagai tautin. Nah, muqaddimah tamhid. Nah, dan juga persiapan melatih diri untuk memasuki ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sehingga itu yang sahih tentang bimbingan Rasulullah SAW pada bulan Syaban, bahwasanya perbuatan beliau di bulan Syaban, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah al-iktaru minas siyam. Semoga kita semuanya mampu untuk mencontoh, meniru, meneladani Rasulullah SAW di bulan Syaban ini untuk banyak berpuasa sunnah. Nah, apalagi kita yang tinggal di pondok pesantren, yang memang banyak menuntut ilmu, banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkhusus lagi para talabatul ilm, hendaknya lebih semangat lagi dalam mengamalkannya sebagai bekal kita semuanya untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tazkirah yang perlu disampaikan kepada saya pribadi dan untuk semuanya. Khamisun rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada suratul Hasyr ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, sebuah gunung. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau melihatnya, melihat gunung tersebut tunduk, lagi hancur, terpecah, tunduk, hancur, terpecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niscaya engkau akan melihatnya, yakni melihat gunung tersebut tunduk, hancur, terpecah, karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami membuatnya untuk manusia supaya mereka merenungkan. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami membuatnya untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir, supaya mereka merenungkan. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nadir Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa lamma bayyana ta'ala li'ibadihi ma bayyana. Dan tatkala Allah Ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang telah Dia jelaskan, wa amarahum wa nahahum fi kitabihil aziz, Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dan melarang mereka di dalam kitabnya yang mulia. Satu baik. Kana hadza mujiban li an yubadiru ila ma da'ahum ilaihi wa hassahum alaihi. Jadilah ini, atau ini mengharuskan untuk mereka, hamba-hambanya, bersegera menyambut apa yang Allah menyeru mereka kepadanya dan apa yang Allah menganjurkan mereka kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah faedah 6 al musara'a ila amrillah, bersegera menuju perintah Allah tabaraka wa taala. Al mubadarah ila ma da'ahum ilaihi, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu, nah penuhilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ketika dia menyeru kalian kepada perkara yang menghidupkan hati-hati kalian. Stajibu lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, idza da'akum liman yuhyikum, ketika Allah dan rasulnya menyeru kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian. Lima yuhyikum. Ini menunjukkan kepada kita ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bersegera melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala, bersegera meninggalkan larangan Allah tabaraka wa taala, itu berarti kita telah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasul dan rasulnya. Dan dari situ pula mengandung faedah bagi kita semuanya bahwasanya ketika kita memenuhi perintah Allah tabaraka wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu kemanfaatannya kembali kepada kita sendiri yang melakukan. Allah mengatakan tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, ketika dia menyeru kalian kepada perkara yang akan menghidupkan kalian. Ini menunjukkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, itu pada hakikatnya kemanfaatannya kembali kepada diri kita sendiri di dunia wal akhirah. Kemanfaatan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah tabaraka wa taala, kita meninggalkan larangan Allah tabaraka wa taala, manfaatnya bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Tetapi ketika kita melaksanakan itu semuanya, kemaslahatannya kembali kepada kita sendiri. Di dunia wal akhirah. Sehingga karena kemaslahatannya untuk diri dia pribadi yang mengamalkannya, berarti masing-masing orang harus semangat untuk memberikan kemanfaatan kepada dirinya. Sebagaimana dia bersemangat untuk memberikan kemanfaatan dalam perkara duniawi kepada dirinya, begitu juga dalam perkara ukhrawi juga harus dia bersemangat. Karena itu kembalinya kepada diri pribadinya. Ingat, ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memenuhi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, manfaatnya bukan cuma perkara akhirat, tetapi kembalinya kepada perkara dunia. Telah berlalu dalam penjelasan tafsir ayat yang sebelumnya pada pertemuan pekan kemarin, 6, tentang manfaat orang-orang yang mencari akhirat dan juga madarat yang didapatkan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang fokus mencari dunia, lalai tentang akhirat. Ketika menjelaskan firman Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Nah, kenapa kita harus segera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an? Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, walau kanu fil qaswa wa salabatil qulub kal jibalir rawati. Saya ulangi, Allah memerintahkan mereka dan melarang mereka dalam kitabnya yang mulia, ini mengharuskan para hamba itu bersegera memenuhi apa yang Allah menyeru mereka dan Allah menganjurkan mereka, walaupun mereka berada di dalam kekerasan hati seperti gunung yang tinggi, yang keras. Kenapa? Fa inna hadzal Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an ini law anzalahu ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dikarenakan Al-Qur'an ini seandainya turun kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihatnya tunduk, hancur, terpecah dikarenakan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunung itu keras. Gunung itu apa? Keras, kokoh, rawasi. Tetapi kalau Al-Quran itu, seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan terpecah, tunduk, terpecah. Nah, bedanya Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, kepada hati-hati manusia. Kenapa gunung bisa pecah? Kenapa gunung tertunduk pecah ketika diturunkan kepadanya Al-Qur'an? Ai likamali ta'thirihi fil qulub, dikarenakan sempurnanya pengaruh Al-Qur'an di dalam hati. Dikarenakan apa? Sempurnanya pengaruh Al-Qur'an di dalam hati. Fa inna mawa'idhul Qur'an a'zhamul mawa'idhi 'ala al-itlaq. Maka sesungguhnya nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an adalah nasihat yang paling agung secara mutlak. Wa awamiruhu wa nawahiyahu muhtawiyatun 'ala al-hikami wal masalihil makrunah biha. Dan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an, begitu juga larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an itu mengandung hikmah-hikmah dan juga kemaslahatan-kemaslahatan yang bergandengan dengannya. Wa hiya min ashali syai'in 'ala nufus. Dan Al-Qur'an itu perkara yang paling mudah bagi jiwa. Wa aisyariha al abdan, dan yang paling mudah bagi badan. Khaliyatun, min at-takalluf la tanaqudha fiha wa la ikhtilafa. Tidak ada pada Al-Qur'an itu perkara yang memberatkan, Tidak ada padanya perkara yang bertentangan dan tidak ada pula ikhtilaf padanya. Karena dia memang turun dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Tapi dalam Al-Qur'an tidak ada perselisihan padanya. Nah, wala zu'ubata fiha wala ihtisaba, dan tidak ada dalam Al-Qur'an itu perkara yang berat dan tidak ada pula perkara yang sulit. Tasluhu li kulli zamanin wa makanin wa taliku li kulli ahadin. Al-Qur'an itu layak untuk setiap zaman dan layak untuk setiap tempat. Wa taliku li kulli ahadin, dan cocok Al-Qur'an itu bagi semua orang. Tidak ada istilah enggak cocok lagi diterapkan di zaman sekarang Al-Qur'an. Al-Qur'an tasluhu li kulli zamanin wa makan, cocok bagi setiap zaman dan setiap tempat. Al-Qur'an tidak mengikuti zaman dan juga tempat, tetapi zaman dan tempat itulah yang harus mengikuti Al-Qur'an. Innallaha rahimani wa rahimakumullah. Dan Al-Qur'an itu perkara yang paling mudah. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu taala, nah, Al-Qur'an itu perkara yang paling mudah bagi jiwa, perkara yang paling mudah bagi badan, tidak memberatkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam surah Al-Qamar berulang-ulang Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar tersebut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, dan sungguh kami memudahkan bagi Al-Qur'an itu untuk diingat, fahal min muddakir. Apakah ada yang mau mengingat? Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah, thumma akhbara ta'ala annahu yadribu lin-nasi al-amthal. Kemudian Allah memberitakan bahwasanya dia membuat permisalan-permisalan bagi manusia. Wa yuwaddihu li'ibadihi fi kitabihi al-halala wal-haram. Dan Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya di dalam kitabnya yang halal dan yang haram. Li'ajli an yatafakkaru fi ayatihi wa yatadabbaruha. Supaya mereka memikirkan ayat-ayatnya dan merenungkan ayat-ayatnya. Fa inna tafakkura fiha yaftahu lil 'abdi khazainal 'ilm. Maka sesungguhnya merenungkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala itu akan membuka bagi para hamba perbendaharaan-perbendaharaan ilmu. Merenungkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala akan membuka bagi hamba itu perbendaharaan ilmu. Wa yubayyinu lahu turuqal khair wasyarr, dan merenungkan Al-Qur'an itu, merenungkan ayat-ayat Allah itu akan menjelaskan bagi hamba itu jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Wa yahuthuhu ala makarimil akhlaq, Dan dengan merenungkan ayat-ayat Allah mendorong seorang hamba untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinis syiam, dan mendorong para hamba itu untuk memiliki perangai-perangai yang indah. Akhlak-akhlak yang mulia, perangai-perangai yang indah kalau merenungi Al-Qur'an. Wa yazjaruhu an masawi'il akhlak, dan dengan merenungi Al-Qur'an, ayat-ayat Allah tabaraka wa taala akan mencegah seseorang dari akhlak-akhlak yang jelek. Fala anfa'u lil 'abdi min at-tafakkuri fil Qur'an wa at-tadabburi lima'anihi. Maka tidak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada merenungkan, mentafakuri, dan juga merenungkan Al-Quran dan merenungkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita manfaat-manfaat merenungi, mentadaburi Al-Quran. Yang pertama, dengan mentadaburi Al-Quran akan terbuka perbendaharaan ilmu. Kenapa kita kok tidak terbuka perbendaharaan ilmu bagi kita? Nah, karena kita membaca Al-Quran tanpa tadabur. Membaca semata tanpa paham maknanya, gimana mau terbuka ilmu? Ilmunya baru terbuka ketika kita belajar maknanya, belajar tafsirnya. Nah, kalau cuma membaca tanpa memahami maknanya, maka tidak akan terbuka ilmu padanya. Cuma ya tidak apa. Alhamdulillah tentunya apa, dia mendapatkan pahala membaca. Tapi yang diinginkan adalah dalangan Al-Qur'an itu bukan semata-mata membaca, akan tetapi at-tadabbur. Nah, akan terbuka ilmu padanya. Nah, bahkan ini kan tafsiran Sa'di rahimahullahu ta'ala disebutkan, nah, beliau selalu menulis tafsir Al-Quran. Nah, setiap selesai menulis tafsir Al-Quran, beliau mengatakan, ini perenungan saya terhadap Al-Quran tahun ini. Nah, nanti tahun berikutnya dia nafsirkan lagi. Nah, ini perenungan saya terhadap Al-Quran tahun ini. Setiap mengulang, setiap tahun dia merenungi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, terbuka ilmu-ilmu yang lain yang sebelumnya belum ada. Itu luar biasa para ulama mentadaburi Al-Quran. Nah, sehingga penting bagi kita semuanya untuk at-tadabur fi ayatillah, mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi Al-Quran. Dan tentunya bisa mentadaburi Al-Quran adalah dengan memahami makna-makna yang terkandung padanya. Dan bisa memahami makna-makna yang terkandung padanya ketika seorang mau belajar. Dan itu di antara tujuan seorang belajar bahasa Arab adalah supaya dia bisa memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW, memahami kalamnya para ulama yang banyak berbahasa Arab. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong, untuk dibanggakan di hadapan teman-temannya. Lah, mata-mata untuk bisa bagaimana dia merenungi ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dengan mentadaburi Al-Quran akan terbuka baginya jalan-jalan kebaikan dan juga jalan-jalan kejelekan. Dengan mentadaburi Al-Quran yang ketiga, dia seseorang akan memiliki akhlak dan juga perangai-perangai yang mulia. Kenapa? Al-Quran mengandung akhlak dan juga perangai-perangai yang mulia. Bagaimana? Ketika seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Aisyah mengatakan, "Ataqra'ul Qur'an?" Apakah engkau membaca Al-Qur'an? Dia mengatakan, "Na'am." Maka Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'an bit tadabbur, dengan tadabbur. Itu menyebabkan seseorang terhindar dari akhlak-akhlak yang jelek. Ini yukhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau masih memiliki akhlak-akhlak yang jelek, nah tidak memiliki akhlak-akhlak yang mulia, berarti kurang perenungannya terhadap Al-Quran. Cuma sekedar membaca, menghafal tanpa merenungi makna-makna yang terkandung padanya, tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah, nah kita akan melihat betapa memang Al-Quran ini sangat berpengaruhnya, bisa meluluhkan hati yang sangat keras. Tadi disebutkan kalau seandainya diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan tunduk, hancur. Nah, tetapi khodamijun rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak mau beriman kepada Al-Quran. Tetapi terlalu banyak bukti-bukti khalaqajun rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan hati-hati manusia sampai yang kafir menjadi masuk ke dalam Islam. Nah, orang-orang yang tadinya pendeta, yang tadinya Nasrani, dengan dia mendengarkan bacaan Al-Quran dan merenungi maknanya tentunya. Bukan mendengarkan Al-Quran tertarik dengan Islam. Ditanya, paham gak maknanya? Gak paham, cuma lagunya. Lah, bukan itu yang dimaksud. Tetapi mereka merenungkan sampai menangis, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, karena tahu keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran, kandungan-kandungan yang ada padanya. Biarlah bagaimana para sahabat yang hijrah ke Habasyah, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dia dilaporkan oleh dua orang utusan Quraisy, Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka dipanggil Ja'far bin Abi Thalib dan juga rombongannya oleh Raja Najasyi yang ketika itu beragama Nasrani beserta para uskufnya. Singkat cerita, waktunya singkat. Najasyi meminta kepada Ja'far untuk membacakan di antara Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mulailah Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad dan seterusnya. Dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai berlinangan, berbasah jenggotnya Raja Najasyi, basah pula buku-buku, lembaran-lembaran yang ada di tangan para uskup itu, karena mereka terpengaruh dengan bacaan Al-Qur'an. Dengan sebab apa? Mereka memahami makna yang tergantung padanya. Lihat bagaimana ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia membawa senjatanya ingin menuju tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, yaitu di Darul Arqam. Ingin membunuh Rasulullah SAW, ternyata bertemu dengan seorang dari kaumnya yang memberitakan bahwasanya adiknya telah masuk ke dalam agamanya Muhammad, maka dia datang ke rumah adiknya Naam yang sedang bersama suaminya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang ketika itu sedang ada Khabbab bin Al-Arad yang sedang mengajari mereka Al-Quran. Ketika mendengar suara Umar datang, mereka langsung menutup lembaran-lembaran mereka. Naam, kemudian Khabbab bin Al-Arad sembunyi. Sehingga cerita terjadilah apa yang terjadi, dipukul dua-duanya oleh Umar sampai mereka jujur mengatakan sudah masuk ke dalam Islam. Ketika melihat adiknya berdarah, Umar pun apa? Menjadi lemah. Perlihatkan kepada saya apa yang kalian pelajari. Ternyata adiknya mengatakan, engkau gak bisa, engkau masih najis, engkau masih kotor, mandi terlebih dahulu. Mandi. Nah, kemudian dibacakan kepada dia, ditunjukkan kepada Umar radhiyallahu anhu ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang dia terkagum-kagum dengan bacaan tersebut. Ketika itu yang dia baca surah Toha. Surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Naam. Begitu juga ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak kalau kita membacakan sejarah-sejarah bagaimana orang masuk ke dalam Islam karena mentadaburi Al-Quran, luluh hatinya yang tadinya keras ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana taubatnya Abidul Haramain Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, yang dia sebelumnya adalah Qutta'ut Tariq. Fudail bin Al-Iyad, Fudail bin Iyad radhiyallahu, sebelumnya beliau adalah perampok jalanan sebelum beliau menjadi Abidul Haramain. Naam, ahli ibadahnya Mekah dan Madinah. Sebab taubatnya ya Qalabidun Rahimani wa Rahimakumullah, beliau sempat tertarik kepada seorang wanita. Sempat tertarik kepada seorang wanita. Ketika dia ingin melihat wanita yang dia tertarik padanya, tiba-tiba dia mendengar bacaan Al-Quran yang Allah sebutkan dalam suratul Hadid. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid. Ketika dia mau melihat wanita yang ingin dia, yang dia senangi, tiba-tiba dia mendengar orang membaca Al-Quran yang bunyinya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu, bukankah telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hatinya, khusyuk hatinya untuk mengingat Allah tabaraka wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Ketika mendengar ayat ini, kan paham dia, paham, mengerti makna yang terkandung padanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia mengatakan al-ana ya rabb. Naam, Fudail bin Iyad mengatakan, sekarang ya Rabb, aku bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan aku jadikan taubatku, aku mengabdi di Naam Al-Haramain. Al-Haramain. Sampai terkenal Naam Fudail bin Iyad dengan Abidul Haramain, ahli ibadahnya Mekah dan Madinah, yang tadinya seorang perampok jalanan, yang orang-orang kalau mau lewat di tempat tersebut bermusyawarah terlebih dahulu, kita lanjut atau berhenti, karena biasanya mulai menghadang manusia, dirampok hartanya, menjadi Abidul Haramain. Falahdin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga apa yang terjadi kepada Abdubail bin Amr Ad-Dawsi. Abdubail bin Amr Ad-Dawsi yang dia dari suku Daus, ketika dia datang ke Madinah ya fa'alafidin rahimani wa rahimakum, ketika dia datang ke Mekah dia dapati tokoh-tokoh Quraisy semuanya apa? Menghalangi dia, mempengaruhi dia, jangan kamu mendengar ucapan Muhammad. Muhammad itu telah memecah belah suami dan istri. Muhammad itu telah memecah belah anak dan orang tua. Kami khawatir kalau engkau mendengarkan ucapannya, maka umatmu juga akan terpecah. Keluargamu juga akan terpecah. Sampai Abdufail bin Ammar terpengaruh. Padahal belum mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan karena sangat tidak mau mendengar ucapan Rasulullah SAW, beliau naruh kapas di telinganya. Ditaruh kapas. Nah, supaya tidak kedengaran, penutup di telinganya. Tetapi khonabidin rahimani wa rahimakumullah, Allah berkehendak lain. Ternyata ketika dia masuk Masjidil Haram, dia melihat Rasulullah sedang sholat. Nah, yang sholatnya berbeda dengan sholat seperti dia. Nah, kemudian dia mulai mendekat sampai tidak bisa terhalangi ucapan yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia minta terangkan Islam kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW mendakwahi beliau dan membacakan kepada beliau surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Nah, dibacakan kepada dia surah Al-Ikhlas dan juga suratul Falaq. Masuk Islamlah tokoh Daus. Naam Abdufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Sampai dia pulang, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini orang yang didengar di kaum saya. Saya ini orang yang didengar di kaum saya, tokohnya. Maka insya Allah mereka akan menerima dakwah kalau saya dakwahi. Maka jadikanlah tanda untuk saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berdoa untuk memberikan tanda kepada Abdufail bin Amr radhiyallahu anhu ketika dia pulang ke kaumnya, ada kayak lampu di antara kedua matanya bercahaya, ada kayak lampu di antara kedua matanya. Maka dia mengatakan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan tanda ini di kedua mataku, di antara kedua mataku. Aku khawatir kaumku mengira ini hukuman bagi saya. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, cahaya tersebut, lentera yang kayak lampu, kan enggak ada lampu zaman dahulu, itu dari antara kedua matanya berpindah ke ujung cambuknya. Sehingga ujung cambuknya itu kayak ada lampunya, lenteranya. Nah, dia pulang ke rumahnya, menemui orang tuanya. Ketika orang tuanya memanggil, kata Abdufail bin Amr radhiyallahu anhu, menjauhlah engkau wahai ayahku. Nah, aku lain dengan kamu. Saya berlepas diri dari engkau dan engkau berlepas diri dari aku. Kenapa? Kata ayahnya. Kata Abdufail, saya telah masuk kepada agama Muhammad. Nah, maka ayahnya mengatakan, agamaku dan agamamu sama. Masuk Islamlah ayahnya. Kemudian dia mendatangi istrinya. Ketika istrinya mendekat, jangan mendekat kamu, wahai istriku. Saya dan kamu berbeda. Saya berlepas diri dari engkau, engkau berlepas diri dari saya. Istrinya bertanya, kenapa demikian? Saya telah masuk agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya langsung mengatakan, agama saya sama dengan agamamu. Masuk Islamlah istrinya Abdufail bin Amr. Nah, maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kata Abdufail, mandilah engkau di di sisi di sungai, di sisi patungnya Dzu Syarrah. Mandilah engkau di sebuah sungai yang mengalir di sisi patungnya Dzu Syarrah. Nah, maka kata istrinya, aduh, nanti kualah, nanti kualah berani-beraninya mandi di air yang dekat patung Dzu Syarrah. Sudah, kata Tufail bin Amr, mandi saja. Itu sebuah patung yang tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa menolak madarat, memberikan madarat, maka mandilah. Naam, istrinya di sana, jauh dari keramaian. Kemudian At-Tufail bin Amr radhiyallahu anhu mulailah. Kan beliau seorang yang cerdas, seorang yang penyair, cerdik. Nah, tokoh di kaumnya, mulailah dia berdakwah ke kaumnya. Apa yang terjadi? Ternyata kaumnya tidak ada yang menerima. Luar biasa ya, fa'idun rahimani wa rahimakumullah. Naam, hidayah di tangan Allah tabaraka wa taala. Kaumnya tidak ada yang menerima. Suku Daus yang menerima cuma orang tuanya, kemudian istrinya. Yang lainnya semuanya tidak ada yang menerima dakwahnya At-Tufail. Nah, beliau tokoh. Beliau tokoh di masyarakatnya, orang yang cerdas, terkenal. Tidak mau mereka menerima. Tidak ada yang menerima kecuali satu orang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Hurairah dan juga At-Tufail bin Amr kepada Rasulullah SAW mengadukan masyarakatnya yang tidak mau menerima dakwah, yang keras hatinya. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau mau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Abu Hurairah ketika itu mengatakan, duhai kasihannya suku Daus, mereka tidak mau menerima dakwah. Rasulullah sampai mau mendoakan, dikirain mau mendoakan kejelekan. Ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah. Ternyata apa doa Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, Allahumma di Dausan, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus, berilah hidayah kepada suku Daus. Nah, maka kata Rasulullah, pulanglah kalian, berdakwahlah kalian dengan lemah lembut. Kata At-Tufail bin Amr radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menuju patung yang namanya Dzulkafain, patung yang terkenal di kaumnya. Nah, kata At-Tufail bin Amr, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menghancurkan patung batu yang bernama Dzulkafain. Kalau yang tadi apa? Dzu Syarrah. Nah, sekarang Dzulkafain. Dzulkafain itu kalau bahasa kitanya pemilik dua kafan. Allah lah apa maknanya. Jelas patung Dzulkafain. Maka datanglah At-Tufail bin Amr radhiyallahu anhu mendatangi patung tersebut sambil membawa enam api, mau membakar patung tersebut. Dan semua laki-laki, wanita dan anak-anak semuanya kumpul di sisi At-Tufail bin Amr dan di sisi patung apa? Dzulkafain. Berkumpul semuanya. Mereka ingin melihat apa yang akan dirasakan oleh At-Tufail. Apa maksudnya? Kualat. Ya, bahaya ya. Kalau At-Tufail berani menghancurkan patung ini, akan tertimpa madarat dia, kualat dia. Dan ini masya Allah keyakinan yang sepanjang masa nampaknya sampai zaman sekarang ini. Ketika sesuatu yang dianggap keramat, yang sesuatu yang dianggap aneh, mereka mengira bisa memberikan madarat, padahal patung. Maka mulailah datang At-Tufail di dada, bagian dada patung tersebut, dibakar patung tersebut sampai selesai. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa kepada Tufail bin Amr. Langsung seluruh suku Daud ketika itu masuk ke dalam Islam. Langsung apa? Seluruh suku Daud, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, tak kampung masuk ke dalam Islam. Sekitar 80 keluarga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan sekali lagi apa? Banyak faedahnya sebenarnya. Tadi kebiasaan orang-orang jahiliyah itu menganggap kualat kalau perkara yang keramat itu diganggu. Padahal tidak bisa sama sekali. Kemudian yang kedua, kembali faedahnya bahwasanya hidayah itu benar-benar di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika awal At-Tufail bin Amr berdakwah, beliau kan orang yang cerdas, orang yang cerdik, tokohnya didengar. Nah, ternyata kaumnya tidak menerima. Tidak berguna kecerdasan beliau, tidak ada gunanya kecerdikan beliau dan juga apa? Ketokohan beliau. Yang menerima cuma istrinya, orang tuanya dan Abu Hurairah. Tetapi ketika dia pulang ke Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendoakan hidayah untuk suku Daud, beliau kembali berdakwah. Nah, setelah itu masuk Islamlah semua suku Daud. Maksudnya yang kita inginkan ya kana bin rahimani wa rahimakumullah, di dalam berdakwah itu jangan seseorang mengandalkan semata-mata dengan kemampuan dia, semata-mata dengan kecerdasan dia, semata-mata dengan kehebatan hafalannya, kehebatan hadisnya, Al-Qur'annya, mengandalkan kecerdikan dia. Nah, hendaknya disertai untuk seorang dai itu banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga yang didakwah itu menerima dakwahnya. Innallahi rahimani wa rahimakumullah. Bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan bersandar kepada kecerdasan, jangan bersandar kepada keilmuan dan seterusnya. Innallahi rahimani wa rahimakumullah. Tapi sandarkanlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian niatkanlah dia berdakwah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga manusia mendapatkan hidayah dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebab dakwahnya. Wa khairul lahu min umurin na'am, itu lebih baik bagi dia daripada unta merah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kisah yang menunjukkan betapa sangat berpengaruhnya Al-Quran itu ketika dibaca dengan apa? Tadabbur. Sampai Abu Abdurrahman As-Sulami, nah, rahimahullahu ta'ala, menceritakan bagaimana para sahabat. Nah, Abdurrahman As-Sulami yang banyak fokus dalam mengajarkan Al-Quran dan termasuk bagian sanad Al-Quran, nah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan kanu, nah, ini menceritakan para sahabat. Nah, jika ma jawaza 10 ayatin, mereka tidaklah melewati 10 ayat kecuali mereka berhenti. Para sahabat itu ketika mereka mempelajari Al-Quran, tidaklah melewati 10 ayatin, tidaklah mereka melanjutkan setelah 10 ayat itu kecuali sebelum mereka mempelajari dulu ilmu dan amal terhadap ayat tersebut. Menunjukkan apa? Mereka merenunginya, mentafakurinya, memahami maknanya, dan juga memahami bagaimana tafsirnya dan amalannya baru lewat ayat yang berikutnya, 10 ayat berikutnya. Maka di kalangan para sahabat dulu, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, di kalangan para salaf itu kalau seorang sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran itu besar nilainya di sisi mereka. Nah, luar biasa hebatnya, besarnya nilai seorang yang sudah menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa besar? Karena mereka ketika menghafal itu, nah mereka mengerti maknanya, mengamalkannya, mentadaburinya. Ya pada hujan rahimani wa rahimakumullah. Tapi beda dengan orang zaman sekarang, hafal bukan sekedar Al-Baqarah dan juga Ali Imran, yang lainnya dihafal, tetapi min ghairi tadabburin wa la tafakkur, dengan tanpa tadabbur dan tafakkur. Nah, semoga kita bisa meniru para salaf. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Qur'an di dalam salat. Nah, di dalam beliau tiba dengan ayat terus salat malam, di dalam beliau tiba ayat yang menyebutkan tentang surga kecuali beliau berdoa minta surga. Tidaklah beliau melewati ayat yang menyebutkan tentang neraka kecuali beliau berdoa berlindung dari neraka. Nah, kalau bacanya enggak tafakur, enggak tadabbur, enggak tahu menyebutkan tentang surga atau neraka. Ketika melewati ayat tentang tasbih, beliau bertasbih, itu menunjukkan beliau membaca dengan tadabbur wa tafakur. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga sekali lagi kita bisa meniru para salaf kita dalam mentadaburi dan mentafakuri Al-Qur'an. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.